Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat waktu, nikmat nyawa, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan untuk bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat diberikan kesempatan untuk mengkaji sebuah karya besar ulama secara rutin, itu hal yang sangat besar. Ulama kita punya kaidah, kata mereka rahimahumullahu ta'ala, dawamun ala darsi la tufariquh, konsistenlah dalam mengikuti kajian dan jangan ditinggalkan kajian tersebut. Fal ilmu bidarsi qama wartafa'a, karena ilmu itu tumbuh, atau ilmu itu hidup dan tumbuh dengan kajian. Khususnya kajian rutin, makanya jadi dawamun ala darsi la tufariqu, konsistenlah ikut kajian dan jangan ditinggalkan. Fal ilmu bidarsi qoma wartafa'a, karena ilmu itu tegak berdiri, hidup dan tumbuh karena atau dengan disebabkan kajian rutin. Jadi kalau kita ingin ilmu kita tumbuh, kalau kita ingin ilmu kita berkembang, kalau kita ingin ilmu kita semakin dalam dan matang, maka jalani kajian secara rutin dan jangan ditinggalkan. Makanya dulu para ulama kan mengatakan bahwa salah satu keberkahan kajian itu selesaikan kitab sampai selesai. Jadi bahas sebuah kitab, buku itu sampai selesai. Nanti Allah kasih keberkahan yang maksimal untuk kita. Dan itu kaidah para ulama. Dan tidak perlu panjang-panjang juga, gak harus demikian maksudnya. Makanya kan Nabi kita selalu mengatakan bahwa ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal, amal yang paling Allah cintai itu yang paling konsisten, yang paling kontinu walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Batu itu bolong itu karena tetesan air yang lembut tapi konsisten. Hanya tetesnya enggak menyakiti, kita kena tetesan aja juga enggak luka. Tapi begitu setiap saat ditetesin, batu itu yang permukaannya lebih kuat daripada permukaan kulit kita, itu bolong juga hadirin. Dan makanya itu sunatullah. Kalau ingin ilmu kita bermanfaat, kalau ingin ilmu kita matang ya, dan Allah kasih keberkahan kepada kita, maka konsistenlah dengan kajian dan jangan ditinggalkan. Dan bebas, nggak harus di, misalnya kajian Radio Solian ini aja dengan guru atau ustadz atau ulama manapun yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas, misalnya dekat rumah kita atau di manapun, udah begitu ikut kajian, jalani dan jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Gitu, itu hal yang penting untuk kita camkan. Kayak misalnya Radusan, yang ngajar Radusan kan banyak di Indonesia, banyak di seluruh dunia, banyak. Aku pengen belajar Radusan tapi nggak bisa di rumah. Oh ternyata di lingkungan kantor ada kajian, ya udah di kantor. Oh kalau aku tuh di rumah, ya udah di komplek rumah atau di kampung, dimanapun. Kata Az-Zabidi rahimah, ta'khuduhu ala mufidin nasihi. Anda belajar itu dengan guru yang punya kapasitas dan selalu ingin kebaikan buat diri Anda, yang baik gitu, yang jujur. Kalau itu siapapun orangnya, selalu punya kapasitas dan punya nasihat ingin yang terbaik buat orang lain. Jadi hadirin Allah muliakan, begitu kita ikut kajian, kata para ulama, rutinkan, karena disitulah tumbuhnya ilmu dan disitulah cara agar kita dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mali ilallah adwa muha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling konsisten walaupun sedikit. Maka kita bersyukur ketika kita bisa belajar pelan-pelan dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan kita, berinteraksi dengan Riyadhus Shalihin. Jadi berinteraksi dengan Riyadhus Shalihin, belajar Riyadhus Shalihin. Jadi itu yang perlu kita camkan dan resapi bersama-sama. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali dalam atau penghujung bab nafkah. Dan bab ini sangat penting dan kita punya banyak PR juga di masyarakat tentang masalah ini. Karena masalah ini salah satu masalah yang mencetuskan banyak kasus perceraian. Semoga Allah jaga seluruh keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Maka ini perlu didudukkan dengan keterangan para ulama kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin, beberapa waktu kemarin kita sudah menjelaskan tentang nafkah kepada istri. Tidak semua masalah kita bahas. Jadi gak semua masalah dalam buku fikih kita bahas, tapi kita tekankan beberapa masalah yang sering terjadi di masyarakat. Itu juga dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Lalu pada kesempatan kita akan lanjut dengan an-nafaqah 'alal aqarib. Nafkah ke keluarga, artinya setelah ke istri, ke keluarga. ini juga banyak sekali pertanyaan dan pembahasan di tengah-tengah lingkungan kita. Yang pertama, poin yang pertama adalah nafkah kepada orang tua. Nafkah kepada orang tua. Jadi pertanyaan, apakah anak harus memberikan nafkah kepada orang tua? Gitu. Apakah anak harus memberikan nafkah kepada orang tua? Loh, kenapa enggak orang tua ke anak dulu? Nanti insya Allah kita bahas. Tapi seringkali kan pada saat kita dapat penghasilan, itu sebelum kita menikah biasanya. Gitu. Atau banyak kasus demikian. Jadi seringkali yang langsung kita hadapi adalah orang tua kita. Dan selama ini memberikan nafkah kepada kita, dan selama ini sudah mendidik kita dan lain sebagainya. Nah sekarang kita punya penghasilan nih, gitu. Kita punya dan kita tahu siklusnya kan anak semakin kuat, orang tua semakin lemah, gitu. Dan anak semakin naik, orang tua semakin menurun. Secara umum kan demikian, walaupun nggak semua. Ada banyak orang tua juga yang semakin berumur, semakin berkiprah, dan semakin kuat secara finansial. Tapi seringkali di masyarakat itu tadi, anak kan bilang, udah mulai sekarang ibu istirahat aja. Aku yang akan tanggung semua. Alhamdulillah aku sudah dapat penghasilan, aku sudah dapat gaji. Bisnisku sudah berjalan dan seterusnya. Nah, sebenarnya gimana sih kedudukannya? Hadirin Allah muliakan. Di antara keterangan atau pembahasan para ulama dalam masalah ini, ulama mengatakan bahwa seorang anak yang mampu wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya yang fakir. Wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang fakir, yang gak punya uang, atau yang sudah gak berpenghasilan, yang misalnya kebutuhannya di atas penghasilannya. Jadi seorang anak itu wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang fakir. Jadi wajib. Hadirin Allah muliakan. Dan ketika para ulama menjelaskan masalah ini, ulama menyatakan bahwa ada atau telah dinukilkan ijma' tentang masalah ini. Jadi wajibnya seorang anak yang mampu memberikan nafkah kepada orang tuanya yang gak mampu. Nafkah ya, bukan sedekah, bukan ini, tapi nafkah. Memberikan nafkah. Jadi tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Di antara menukarkan ijma' misalnya Al-Imam Ibnu Qudamah, kata beliau, al-aslu fi wujubi nafaqatil walidain wal mauludiyain al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dasar dari wajibnya nafkah orang tua dan anak itu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Begitu juga dengan Ibnu Munzir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Munzir mengatakan, ajma' ahlul ilmi ala anna nafaqat al-walidain al-faqiraini al-ladhaini la kasba lahuma wa la ma'la wajibatun fi malil walad. Ulama telah bersepakat, telah berkonsensus, telah berijma bahwa nafkahnya orang tua yang fakir, yang tidak punya pemasukan, tidak punya usaha, gitu, tidak punya penghasilan, dan nggak punya uang, la kasbalahuma wala mal. Jadi nggak punya usaha, nggak punya kerjaan, nggak punya uang, itu wajib diambil dari harta anak. Harta anak wajibatun fi malil walad, dari harta anak. Begitu juga keterangan dari Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan i'lam annahu qad waqa'al ijma', ketahuilah, kata beliau, telah terjadi ijma', telah terjadi konsensus, telah terjadi kesepakatan para ulama, ala annahu yajibu 'alal waladil musir ma'unatul abawain al-mu'sirain, bahwa anak yang mampu, yang diberikan kelapangan, kemudahan rizki, ma'unatul abawain al-mu'sirain, memberikan nafkah, mensupport, mengurus kedua orang tuanya yang kesulitan, kedua orang tuanya yang kesulitan, yang gak mampu, yang miskin atau yang fakir, yang sedikit uangnya. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi anak yang mampu itu harus kasih nafkah kepada orang tua yang gak mampu. Di antara dalilnya para ulama mengatakan, kenapa sih para ulama bersepakat, berijma? Di antaranya mereka menggunakan keumuman surat Al-Isra ayat 23. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu juga Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 15, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bersahabatlah, berinteraksilah dengan kedua orang tuamu dengan cara yang baik, sesuai urf ma'rufa. Dan urf kita, apabila orang tua gak mampu, anak tanggung jawab gak, hadirin? Ya? Orang anak tanggung jawab, itu urf. Jadi kultur kita, bahkan kultur umat Islam, kalau orang tua tidak mampu, maka anak yang bertanggung jawab, anak yang mengcover, anak yang memberikan nafkah. Jadi salah satu makna dari dua ayat yang umum tadi adalah masalah nafkah, itu pendalilannya. Adalah masalah nafkah. Jadi masalah nafkah, walaupun tidak disebutkan secara kata dan diksi di dua ayat tersebut, tapi ulama sepakat masuk ke dalam bentuk berbakti dan bentuk bersahabat dan berinteraksi dengan cara yang baik. Itu hadirin. Di antara dalilnya juga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna atyaba ma akala rajulun min kasbihi wa inna waladahu min kasbih. Sesungguhnya hal yang terbaik untuk dikonsumsi oleh seseorang adalah yang diambil dari usahanya. Dari usahanya. Dan anak adalah bagian dari usaha orang tua. Wa inna waladahu min kasbihi. Jadi anak adalah bagian dari usaha orang tua. Bagian dari usaha orang tua. Jadi orang tua yang dikasih nafkah oleh anaknya itu seperti dia makan dengan usaha dia itu. Itu pendapat para ulama. Makanya para ulama mengatakan hadis ini adalah dalil wajibnya memberikan nafkah kepada orang tua. Idza kana wajidan laha, kalau anak itu mampu, itu tadi. Kan tadi kita bilang mampu. Gitu. Tadi kita lihat ini tentang anak yang mampu ke orang tua yang tidak mampu. Gitu. Jadi wajib memberikan nafkah kepada orang tua jika anak itu mampu. Ini bisa keterangan bisa dicek dalam Ma'alim Sunan karya Al-Khattabi rahimahullah taala. Itu hadir. Jadi kalau anak mampu maka ia wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu. Itu poinnya. Jadi lihat dari kondisi anak dan lihat dari kondisi orang tua. Dan tadi kita bacakan secara khusus keterangan para ulama biar kita langsung mendapatkan keterangan dari mereka. Keterangan dari mereka. Allah taala alam bisawab. Kita lanjutkan satu keterangan lagi atau satu masalah lagi. Lalu bagaimana memberikan nafkah kepada kakek dan nenek? Memberikan nafkah kepada kakek dan nenek. Wa in alau dan ke atas kakek nenek. Di atas kakek nenek apa? Buyut. Di atas buyut. Hah? Bapak buyut. Di atas bapak buyut. Kakek buyut. Di atasnya lagi buyut-buyut gitu. Buyut kuadrat. Nah, gimana apa hukum memberikan nafkah kepada kakek nenek? Hadirin Allah muliakan, ternyata hal ini dibahas oleh para ulama. Dibahas oleh para ulama. Gimana? Wajib gak seorang cucu memberikan nafkah kepada kakeknya atau neneknya? Hadirin Allah muliakan, mayoritas para ulama, mayoritas dari madhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka menjelaskan bahwa seorang cucu yang mampu wajib memberikan nafkah kepada kakek neneknya yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Yang gak mampu. Dalilnya apa? Dalilnya sama. Al-Isra ayat 23 dan Luqman ayat 15. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah wajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbaktilah kepada orang tua. Berbuat baiklah kepada orang tua. Loh, bagaimana pendalilannya? Jadi dalam ilmu itu hadirin, kita butuh dalil dan cara pendalilan. Dalil dan bagaimana memahami dalil tersebut. Selalu demikian. Kalau dalam bahasa fikih, dalil dan wajhul istidlal. Dalil dan bagaimana pendalilan. Karena bisa jadi dalilnya valid, dalilnya sahih, tapi cara pendalilannya salah. Atau cara pendalilannya tidak mengikuti para ulama. Dan ini adalah kaidah sama dalam kesehatan. Kita butuh hasil lab dan bagaimana membaca hasil lab tersebut. Betul gak sih? Kita cek darah nih, dapat hasilnya. Emang bisa kita baca sendiri? Jadi kita butuh hasil lab tersebut dan bagaimana cara ngebaca yang benar. Sama ronsen. Kita ngeronsen, dapat nih paru-paru kita. Dikasih, emang kita bisa baca? Kita butuh hasilnya, datanya secara valid dan bagaimana cara memahami data tersebut. Selalu demikian. Itu cara berpikir ilmiah. Makanya kan seringkali masalah dalam kehidupan itu kalau tidak memahami, gak pakai dalil gitu. Jadi pemahaman sendiri, gak ada dalilnya. Atau sebaliknya, ada dalil tapi salah pemahaman gitu. Hadirin Allah muliakan. Nah gimana cara pendalilannya? Mari kita lihat keterangan para ulama. Kata para ulama bahwa Allah memerintahkan kita berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Dan diantara makna berbakti tadi apa? Nafkah. Dan kakek, nenek masuk ke dalam ayat ini. Kenapa demikian? Karena kakek itu masuk ke dalam kata al-walid gitu loh. Al-walid. Jadi kakek itu masuk ke dalam kata al-walid. Walid itu ayah kalau bahasa Indonesia. Gitu loh. Jadi dalam bahasa Arab kakek itu bisa dimasukkan ke dalam kata al-walid. Orang tua gitu loh. Jadi kakek nenek itu masuk ke dalam kata al-walid. Kan anak namanya bahasa Arabnya apa? Walad ya. Ayah al-walid, ibu walidah. Wiladah artinya apa? Kelahiran, melahirkan. Jadi kenapa ibu dinamakan al-walidah? Karena ibu yang melahirkan, jadi walidah. Anak itu walad atau maulud gitu loh. Jadi yang dilahirkan. Kenapa ayah dinamakan al-walid? Karena walaupun dia tidak melahirkan secara langsung, tapi dialah yang memberikan benih atau apa? Awalnya kan dari ayah. Walaupun enggak melahirkan secara langsung. Nah, karena ayah masuk ke kata al-walid walaupun tidak melahirkan secara langsung, begitu juga dengan kakek. Karena kalau kakek gak ke ayah, ya gak akan ada hadirin sekalian gitu. Jadi masuk ke kata orang tua. Gitu hadirin. Nah dari sini mayoritas ulama mengatakan kalau kakek nenek tidak mampu, kalau kakek nenek butuh, maka cucu yang mampu wajib memberikan nafkah. Nah cara pendalilan itu bisa dicek di dalam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Dan sekali lagi ini keterangan mayoritas ulama dari Hanafiyah, lalu Madhab Syafi'iyah, Madhab Syafi'i, dan Hanabilah. Itu dalilnya. Dan cara pendalilannya. Wallahu ta'ala alam. Bisawab, saya rasa cukup sampai sini. InsyaAllah kita besok akan melanjutkan tentang menafkahi anak. Menafkahi anak. Jadi kita orang tua dulu, lalu berikutnya insyaAllah kita akan bahas tentang anak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga Ustaz, tim, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, saya sedang bingung dengan rumah tangga saya. Saat dapat saran dari adik saya untuk mengikuti kajian Ustaz karena lagi lagi berhubungan babnya dengan masalah rumah tangga saya. Dan saya disarankan juga untuk bertanya kepada Ustaz. Semoga Ustaz baca dan Allah mudahkan Ustaz untuk menjawabnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sudah dibaca, tapi kita lihat apakah saya bisa menjawabnya atau tidak dengan pertolongan Allah. Jadi begini Ustaz, saat ini saya sedang di kondisi suami tidak mampu menafkahi saya dan anak-anak. Saya dan anak, karena suami sedang tidak bekerja, sudah berusaha dagang tapi sepi. Sebelumnya ketika suami masih memiliki pekerjaan, suami hanya menafkahi saya dan anak makan saja. Pernah suatu ketika suami ketahuan berbohong, bilangnya tidak punya uang, hanya mampu menafkahi saya dan anak saya makan saja. Padahal tanpa sepengetahuan saya, suami mampu membeli barang seperti laptop, handphone, baju, celana, dan lain-lain. Allah Maha Baik menunjukkan semuanya kepada saya. Hubungan suami dengan Allah juga kurang baik, Ustaz. Suami jarang sholat, tidak mau mendengarkan nasihat dari siapapun termasuk kedua orang tuanya. Kedua orang tua saya, apalagi ucapan saya, Saya juga pernah beberapa kali kasih video kajian atau sengaja putar video kajian di depan suami, tapi respon suami kurang enak. Ya, langsung ditembak di tempat itu namanya. Saat ini saya dan anak sedang tinggal di rumah orang tua saya, sedangkan suami tinggal di rumah orang tuanya. Orang tua saya menyarankan untuk cerai saja, tapi saya dan suami masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Bagaimana baiknya ya Ustadz? Saya bingung dan saat ini sudah pasrah dan tidak mengharapkan nafkah dari suami lagi. Saat ini rencana saya hanya mau berdagang dan buka usaha untuk kebutuhan saya dan anak. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Ustadz barakallahu fikum, fikum barakallahu. Hadirin Allah muliakan, pertama kalau masalah gini tuh idealnya suami dan istri konsul dengan ahli ilmu secara langsung. Itu cara yang terbaik gitu loh. Namun kalau belum dimudahkan ke arah sana, maka ulu talam bisawab kita tahu bersama-sama bahwa bab nafkah, dan kita udah bahas panjang lebar ya, itu sangat berkaitan dengan ketakwaan. Karena lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Talaq ayat 7 yang sudah kita bahas. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Hendaknya orang yang mampu memberikan sesuai dengan kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya oleh Allah, hendaknya memberikan nafkah dari harta yang Allah berikan kepada dia. Dan Allah gak membebankan kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan. Jadi nafkah itu dari Allah, kita dapat rizki itu dari Allah. Dan Allah minta rizki yang Allah kasih itu, kita berikan kepada istri dan anak kita sebagai nafkah. Jadi ini sangat berkait, ini gak bisa dipisahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya bicara tentang masalah teknis, walaupun teknis itu penting. Teknis penting. Tapi ini gak bisa dipisahkan dengan Allah. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghlu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana memberikan rezeki kepada seekor burung yang keluar di pagi hari dalam kondisi lapar dan pulang di waktu sore dalam kondisi kenyang. Jadi makanya kalau kita lihat ini kan, jika kita benar-benar bertawakal itu menyerahkan kepada Allah secara hati, secara harapan, secara asa, lalu kita berjuang habis-habisan secara teknis, maka gak sampai 12 jam kan, pagi sampai sore. Insya Allah gak sampai 12 jam lah. kita sudah dapat rezeki dan kita bisa kasih nafkah kepada istri dan anak kita. Jadi gak perlu nunggu 1 tahun, gak nunggu 6 bulan. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah akan kasih kayak burung. Jadi ketika kita mendengar misalnya ucapan, udah 1 tahun berusaha, tapi tetap gak dapat hasil. Akhirnya kita gak bisa nafkahin istri dan anak. Gak harus nunggu 1 tahun. Asal itu tadi, lau annakum tawakkaluna 'alallah haqqa tawakkulih. Kalau kalian benar-benar bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Jadi coba evaluasi ini. Sebagaimana tadi disampaikan, jarang sholat. Ini kan bahaya, jarang sholat itu. Padahal Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat sama rezeki itu gak bisa dipisahkan, hadirin. Jadi ini yang perlu direnungkan. Mau perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki ibadah dengan Allah, perbaiki kewajiban-kewajiban kita. Lalu yang kedua, coba diselesaikan bersama suami. Beda tempat tinggal, suami di rumah orang tuanya, kita di rumah orang tua kita, itu tidak kondusif. Tidak kondusif. Masih ingat, hadirin sekalian, pembahasan kemarin tentang nafkah kepada istri yang ditalak roja'i. Istri talak roja'i. Talak roja'i itu talak berapa? Satu dan dua. Pertanyaan berikutnya, wajibkah suami memberikan nafkah kepada istri yang ditalak atau yang di masa iddah setelah ditalak roja'i? Wajib. Berarti suami wajib kasih apa? Di antaranya, kasih tempat tinggal. Kasih tempat tinggal. Apa hikmahnya? Kenapa istri yang ditalak roji'i itu tetap di tinggal bersama suami? Apa hikmahnya, hadirin? Hadirin. Agar peluang rujuk itu besar. Agar masalah gak kemana-mana. Masalah terblok dari pihak-pihak luar. Karena kalau istri kembali ke rumah orang tua, lalu suami di rumah orang, apalagi rumah orang tua, kira-kira ketahuan apa enggak sama orang tua? Ya jelas lah. Saya ingin tanya, pengalaman rumah tangga orang tua sama pengalaman rumah tangga anaknya, lamaan mana? Susah pertanyaannya. Jadi ya kita tinggal sama orang tua kita yang punya intuisi kuat tentang anaknya, ikatan batin, lalu pengalaman rumah tangganya jauh mungkin 2 kali lipat kita. Ya ini akan tercium, akan terbuka, akhirnya panjang. Di situ ada harga diri keluarga, di situ ada gengsi, di situ ada perasaan yang mungkin mendominasi, gak mau anaknya digitukan. Di situ ada nama baik keluarga. Nah, seringkali di kita, kalau orang tua sudah tahu, kira-kira peluang untuk menyebar ke keluarga besar, peluang itu besar atau kecil? Besar. Apalagi kalau orang tua udah sakit hati, dia telepon deh kakaknya atau adiknya, bibi kita atau paman kita atau tante kita atau om kita, dibahaslah itu di keluarga besar. dibahas di keluarga besar. Kalau sudah sampai sidang keluarga besar, kira-kira gimana urusannya? Aduh. Itu walaupun misalnya suami bertobat atau istri bertobat, tobatan nasuha, kalau sudah sampai ke forum keluarga besar, panjang. Nanti keputusannya, pokoknya kita minta kamu bercerai. Ini suaminya tobat atau istrinya tobat. Terus bilang, enggak, kita balik lagi. Enggak bisa, ini udah masalah keluarga. Ini bukan masalah kamu pribadi. Ini keluarga kita dicemarkan. Oh, panjang kalau dia bilang begitu. Panjang kalau demikian. Makanya, itu salah satu hikmahnya. Itu salah satu hikmahnya. Kenapa dalam surat At-Talaq gitu kan, Allah askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Kasih tempat tinggal untuk istri kalian min haitsu sakantum, di mana kalian tinggal sesuai kemampuan kalian. Itu surat Talak, surat Talak. Dan itulah salah satu hikmah kenapa itu berbeda jika apa namanya istrinya ditalak dengan talak bain dan tidak hamil. Masih ingat pembahasannya? Kenapa? Karena talak bain begitu talak udah selesai, udah nggak ada peluang untuk rujuk gitu loh. Itu perbedaan. Kenapa dibedakan sama ulama? Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, kalau kita apa, kalau kita melihat bagaimana agama kita mengatur masa, itu luar biasa. Kenapa sekali lagi istri yang ditalak talak roji harus dikasih nafkah, dan salah satu nafkah adalah tempat tinggal, dan tempat tinggal bersama dengan suami agar masalah itu gak keluar, gak kemana-mana. Karena cara berpikir ilmiah adalah kerucutkan masalah, lalu sempitkan ranah masalah. Jangan semakin masalah meluas melebar, semakin susah untuk dikendalikan, makin sulit untuk dikontrol. Maka disempitkan. Dan yang jadi kendala di banyak kita, begitu ada masalah ke rumah orang tua. Jadi kalau ini masalah sudah talak, apalagi belum talak, apalagi perginya ke rumah orang tua, ya itu akan jadi konsumsi keluarga besar. Nah kalau konsumsi keluarga panjang, belum lagi kalau orang tua istri marah-marah ke mantunya. Jadi orang tua istri marah-marah ke mantunya, ke suami, sisi suami. Kira-kira laki-laki punya gengsi nggak, hadirin? Nggak punya. Ini laki-laki nggak punya. Nyaman nggak dimarahin sama mertua gitu? Udah tambah pelik, udah masalah. Yang awalnya mau tobat, mau berubah, ditunjuk-tunjuk, dibodoh-bodohin gitu loh. Akhirnya udah keluar hawa nafsunya. Nah kalau hawa nafsu versus hawa nafsu, yang menang siapa kalau bukan syaitan? Makanya jangan keluar dari rumah kecuali dalam kasus tertentu kan. Kalau melakukan fahisyah zina atau bisa membahayakan nyawa, membahayakan nyawa, misalnya KDRT. Tapi pada hukum asalnya selesaikan, itu poin. Terus ajak bertobat, ajak berubah yuk. Mungkin udah bisnis udah beberapa lama sepi, ya mungkin bukankah faktor bisnisnya, nggak dekat sama Allahnya. Itu hal yang penting lah. Semoga Allah memberikan taufik kepada. Dan kita juga jadikan momen ini bukan hanya menyalahkan suami kita, walaupun secara substansi masalah, misalnya suami kita salah, tapi bisa sangat terbuka kemungkinan ini pun juga karena kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu karena adanya dari perbuatan-perbuatan kalian, dalam surat Asy-Syura 30. Jadi ini jadi momen untuk beristighfar, untuk bertaubat, untuk mendekat kepada Allah. Dan perbaiki cara komunikasi dengan suami. Perbaiki cara komunikasi dengan suami. Gitu. Jangan suami di sulit untuk masuk ke suami kalau suaminya ditekan gitu. Dan seringkali cara menekan suami yang dilakukan oleh sebagian istri yang sudah ngaji adalah dikencengin tuh kajian gitu lah, depan suami. Dan banyak kan suami kan gak bodoh juga ya, dia tahu ini nyindir gua nih gitu loh. Nah kalau suami merasa disindir, ya rame masalahnya gitu loh. Jadi gak, jangan putar kajian depan suami, bukan begitu juga, natural. Terus imbangi dengan sikap kita kepada suami, khidmat kita sebagai istri kepada suami. Bicara dengan penuh kelembutan. Ini yang perlu kita renungkan. Allah Ta'ala misal. Dan banyak doa. Seringkali ini kita sibuk dakwahin orang, lupa mendoakan mereka. Kita berpengen suami kita ini, tapi kita lupa doain suami. Allah Ta'ala misal mungkin itu. Waktu sudah habis hadirin. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah mengampuni segala khilaf kita. Insyaallah kita akan lanjutkan berikutnya karena ilmu-ilmu seperti ini penting bagi kita dan sangat menentukan jalannya kehidupan kita. Dan ada banyak orang nggak memberikan nafkah karena nggak ngerti, karena nggak tahu, karena merasa ini bukan tanggung jawab saya gitu. Padahal tanggung jawab dia itu. Ini kan itu kan apa anak yang mampu itu wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang nggak mampu. Banyak anak mampu berpikir cukup kasih hadiah aja, cukup ini, padahal ini bukan hanya tentang hadiah, ini tentang nafkah. Wallahu ta'ala bisawab, ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.